Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu setelah al-muallif Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, setelah beliau menyebutkan yang pertanyaan yang pertama, apabila dikatakan kepadamu man rabbuk, nah siapa rabbmu, kemudian beliau menyebutkan jawabannya sebagaimana yang sudah kita nukil pada pelajaran sebelumnya. Yaitu Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Kata beliau, dia itu adalah Rabbku. Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah merawatku, yang telah mendidikku, yang telah membimbingku, memberikan pengaturan kepadaku, dan juga yang mengatur seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Dan dia itu adalah sembahanku. Laisa li ma'budun siwah. Tidak ada sembahan untukku kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, fa idza qila laka, dan jika dikatakan kepadamu, atau ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Naam, ditanyakan kepadamu, kamu mengenal Rabbmu dengan apa? Jawabannya bagaimana? Fakul, kata beliau. Maka katakanlah, naam fakul bi ayatihi wa makhlukatihi. Maka katakanlah dengan enam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, naam dan juga dengan makhluk-makhluknya. Jadi maksud dengan ayat di sini, naam terbagi menjadi dua. Karena ayat, ayatun min ayatillah, terkadang maknanya apa? Alamatun min alamatillah, tanda-tanda adanya Allah SWT. Burhanun minal barahin. Burhanun minal barahin. Au dalilun minal dalail. Nah, bukti, tanda yang menunjukkan bahwasannya kebesaran Allah SWT. Adanya Allah SWT. Terkadang ayat bermakna demikian. Jadi ayat itu terkadang secara bahasa maknanya banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Burhan wa dalil. Nah, makna daripada ayat adalah burhan, bukti, dan dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala mana? Naam. Sehingga beliau menyebutkan faqul bi ayatihi, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah disebutkan para ulama bahwasannya ayat itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada yang ayat yang sifatnya syar'iyah, ada yang ayat tanda yang sifatnya al-kauniyah. Naam. Ayatun syar'iyyah, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyyah, nam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Adalah al-wahyu alladzi ja'at bihir rusul. Itu wahyu yang dibawa oleh para rasul. Nam itulah ayat yang syar'iyyah. Yang menunjukkan bahwasannya nam adanya nabi yang diutus, berarti adanya zat yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya juga Sunnah. Naam, kenapa? Karena sunnah juga wahyu. As-sunnah juga wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَىٰ. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu berutap dengan hawa nafsu, namun melainkan itulah wahyu yang diwahyukan. Sehingga ayat syar'iyah itu apa? Naam, adalah Al-Quran, naam, ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul dan para Nabi. Kemudian apa? Kemudian naam, juga as-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau nabi-nabi sebelumnya. Naam, seperti itu. Kemudian, ayat yang kedua, tanda yang kedua adalah kauniyah. Naam, kauniyah ini sifatnya adalah makhluk-makhluk yang ada pada alam semesta ini. Adanya pohon, adanya bintang, bulan, matahari, siang dan malam, itulah yang dinamakan dengan al-ayatul kauniyah. Naam, sehingga ayat terbagi menjadi dua, syar'iyah sama kauniyah. Adapun syar'iyah adalah apa tadi? Al-wahyu alladzi ja'at bir rusul. Wahyu yang dibawa oleh para rasul. Wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, berikan kepada para rasul. Nah, itu adalah apa? Adalah ayat syar'iyah. Adapun ayat kauniyah adalah apa? Adalah makhlukat. Itu makhluk-makhluk alam semesta ini. Bumi, matahari, bulan, bintang, langit. Semua itu adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan di sini. Fakul bi ayatihi wa makhlukatihi. Wa min ayatihi fa min ayatihi al-laylu wa nahar. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya siang dan malam. Adanya siang dan malam. Malam dan siang. Berputar, silih berganti, tidak pernah tabrakan. Bahkan perputaran yang sangat sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Begitu datang siang, hilanglah malam. Begitu datang malam, hilanglah siang. Seperti itu tiap hari. Nah, hingga tegak hari kiamat nanti, muncullah, terbitlah matahari dari arah barat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian berikutnya juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya al-kauniyah. Wasyamsu wal-qamaru, kata beliau. Wasyamsu wal-qamaru, wa min makhlukatihi. Dan juga termasuk tanda-tanda dalam kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya. As-samawatu sab'u, wa ma fihinna, langit yang tujuh, atau tujuh lapis langit dan seisinya. Wal-araduna sab'u, wa man fihinna, dan juga bumi yang tujuh lapis dan seisinya. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Dan Allah lah yang telah menciptakan tujuh lapis langit. Dan juga bumi yang semisalnya. Yaitu tujuh lapis bumi. Kemudian, sebagaimana hal ini telah ditegaskan di dalam sunnah. Dalam hadisnya Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran min al-ardi dulma, tawaqahu Allah bihi yawm al-qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil enam sepotong tanah sejengkal saja, enam dari bagian orang lain, ya, tanah orang lain bukan bagian dia, dulman yang didasari dengan kezaliman, Tawwakahullahu bihi yawmal qiyamah min sabi'i aradin. Allah Ta'ala akan timpakan, Allah Ta'ala akan tindaskan di hari kiamat nanti tujuh lapis bumi. Na'udzubillah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Inilah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Kemudian beliau sampaikan Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, wal araduna sab'u wa man fihinna wama bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, makhluk-makhluk di bumi dan makhluk-makhluk di langit. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Ta'ala berfirman, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, na'am, adanya malam dan siang, matahari dan bulan, la tasjudu lisyams, bersamaan besarnya tanda tersebut, Allah Ta'ala masih melarang jangan sampai kalian bersujud kepada matahari. Walal qamar, tidak pula jangan kalian bersujud dengan bulan. Walaupun bulan sebesar itu, matahari sebesar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akbar, lebih besar daripada makhluknya. Naam. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menyatakan, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun, sujudlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan mereka semuanya, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepada Allah lah kalian menyembah. Jadi jika kalian menyatakan, kami hanya menyembah Allah Ta'ala, maka jangan sekali-kali kalian menyembah matahari, tidak pula bulan, tidak pula matahari, tidak pula bintang dan semisalnya. Jangan. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat ini ada dua rukun la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Peniadaan dan juga penetapan. Mana peniadaannya? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ini dinafikan. Jangan kalian sujud, jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari, tidak pula dengan bulan. Jangan. Kemudian berikutnya wal isbat, penetapan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan sujudlah kalian kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan mereka semuanya, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya kepada Allah Ta'ala kalian menyembah. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'innillah ta'ala. Nah, semoga pembahasan ini atau pelajaran ini bermanfaat bagi diri Anda pribadi dan kita semuanya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'innillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.